Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safin haniyan wa hadiyan ghanim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safin haniyan wa hadiyan ghanim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safin haniyan wa hadiyan ghanim. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di pagi hari ini. Walaupun hujan mengguyur sejak malam tidak berhenti-henti, luar biasa. Mungkin berhenti-hentinya tadi pukul 9. Begitu kita mulai pembacaan, hujannya baru berhenti. Jika Allah ingin melihat siapa dari kita yang istiqomah muda, belum datang ujian yang begitu menghambat, hanya kita dikasih hujan aja, gak henti-hentinya dari malam. Mungkin barangkali ada sebagian dari kita yang rutin menjadi terhambat. Namun disinilah letak ujian kita. Tadi pagi ceritanya ada orang telepon, pengen datang ke sini, tapi ragu. Dari malam udah bilang mau datang. Kita yakini, datang, bismillah. Gak kenapa-napa gitu. Pas pagi-pagi hujan gak berhenti, dia ngomong, gimana ya pengen datang tapi hujannya gak berhenti-berhenti. Hujannya gak berhenti-berhenti. Emang sih hujannya bikin kita enak tidur. Betul? Hujannya bikin kita enak tidur, hujannya bikin kita enak merem. Bawaannya pengennya ada di kasur aja ya. Atau mager kalau bahasa orang gitu bilang, malas gerak. Subhanallah. Tapi kemudian dia ngechat, rasanya gak minggu ini dulu deh. Soalnya nanti jam 10 mau ada janji. Lalu tiba-tiba saya termenung. Kenapa kalau kita berbenturan dengan urusan dunia, kita bisa menjadikan perjanjian itu tak tergoyahkan? Gak bisa diganggu-gugat. Entah itu janji dengan dokter, ataukah itu janji dengan terapi, ataukah itu janji dengan, katakanlah janji dengan kawan, relasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Terus kita mulai berpikir, subhanallah, jika mungkin kamu bikin janji sama orang-orang pekerjaanmu, mau itu ada hujan petir lagi, kamu bakal jalan. Betul ibu ya? Kalau kamu ada bikin janji sama dokter misalnya, kebetulan kamu sakit, kamu bikin janji sama dokter, kebetulan dokternya praktek jam segitu, ada hujan petir lagi, kamu pasti bakal jalan ya. Dan ternyata di sini nih letak jawaban. Ngaji itu selain daripada panggilan, tapi memang dibutuhkan orang yang punya keteguhan khusus dalam menjalaninya. Kalau orang dalam hadir ke majelis itu sifatnya hanya kalau sempat udah pasti deh. Kalau sempat setan bakal ngupayain gimana caranya biar gak pernah sempat. Tapi kalau kamu bikin semacam perjanjian pada dirimu sendiri, maka kamu itu sedang membuat perjanjian dengan Allah. Saya mau serius dalam memperdalami agamanya. Kamu sedang bikin perjanjian sama Allah. Kamu sedang bikin perjanjian komitmen antara hubunganmu dengan hubungan Allah. Ini bukan lagi sebatas hubungan pekerjaan. Ini bukan lagi sebatas hubungan antara pasien dengan dokter. atau antara sahabat dengan sahabat, tapi ini adalah hubunganmu dengan Allah. Maka saat kamu bikin komitmen dalam hidup, saya mau memperdalami agama, misalnya, apapun ibaratnya ya, hambatan yang membuat kamu terhalangi dalam sampai kepada tempat kebaikan, maka kamu akan jadikan itu sebagai tantangan. Tantangan, bukannya halangan. Kamu dikasih ujian, ujiannya godaan, entah itu dari godaan setan, entah apa. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu atau di dalam menjalani komitmennya antara dia dengan Allah, dia akan jadikan godaan itu sebagai tantangan, bukan halangan. Contoh hujan, gak usah jauh-jauh. Aduh, hujan nih. Tantangan bukan, ibu-ibu. Tantangan kalau orang yang teguh. Tantangan bagi orang yang memang serius. Tapi kalau bagi orang yang tergoda, ini halangan. Ini halangan. Hujan, halangan. Makanya di sini kita biar bijak membedakan antara tantangan dengan halangan. Godaan selalu datang dalam hidupmu kapanpun itu. Ujian gak pernah berhenti, selalu datang kepada kita kapanpun itu. Cuman perbedaannya, kalau kamu jadiin ujianmu adalah tantangan, kamu pasti berhasil. Tapi kalau kamu jadikan ujianmu adalah halanganmu, ya udah beres, kamu berarti kalah. Kalau setiap orang menjadikan ujian ataupun godaan yang ada di depan ini adalah penghalang, maka nggak ada dari kita yang bisa menghadapi musuh kita. Kita bakal angkat bendera putih sebelum tempur bahkan. Kita bilang, aduh ini musuhnya udah banyak banget, ini halangan nih, ini rintangan nih, nggak bisa tadi saya lewatin. Belum pernah dia udah bilang nggak bisa. Ibaratnya kalau orang bilang belum nyoba jalan, udah bilang nggak nih. Bisa. Maka alhamdulillah ibu yang dirahmati Allah. Saya pikir tadi enggak akan penuh majelis sampai belakang. Saya pikir paling cuma separuh nih orang hujannya enak banget, tapi ternyata orang-orang istiqomah luar biasa. Apalagi hari ini tambah lagi majelis kita berkah kedatangan orang jauh. Ada sahabat-sahabat saya datang dari Jogja ini yang di depan-depan. Dari Jogja jauh-jauh mau sini. Subhanallah luar biasa. Kita doain mudah-mudahan perginya selamat, kembalinya selamat ya. Segenap hajat-hajatnya yang dia minta ke hadapan Allah mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Majelis Ta'lim Sahabat Cinta. Nah, itu banyak kan saya ngajar rutin tiap bulan di sana, ibu yang ikut kajian adab yang rutin main ini. Orang-orang tim sukses di balik Majelis Ta'lim Sahabat Cinta. Saudara-saudara kita, akhwat kita yang jauh di sana namun dekat di hati. Kita doain ya, kita semua mudah-mudahan dijadikan orang-orang istiqomah. Istiqomah dalam menuntun diri kita bersama di jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita melanjut kajian kita agar kita buka syifatul qulub. Nah, sebelum kita awali majlis kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hizza ala tamassubi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين radiyallahu anna wa'akum wa'an sa'iril ummah ijma'in. Kita masih ngebahas tentang babus zina. Nah, kemarin kita ngebahas tentang zina dan kita masih mau ngebahas tentang lanjutannya. Waruwiyan man gabbala ghulaman ni syahwah azzabahullahu ta'ala finnari khamsami'atu'am. wa man qabala imra'atun bi syahwah fa ka'annama zana bi sab'ina bikran wa man zana bil bikr fa ka'annama zana bi sab'ina alf hayyib. Datang sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencium, siapa? Hulaman, orang laki. Ini diambil hukumnya orang laki nih. Orang laki nyium sama orang laki. Nah, karena kan kita lagi membahas tentang apa? Tentang perkara kemarin itu zina. Nah, sampai ke ranahnya sesama jenis, penyuka sesama jenis. Maka dibilang di sini, man gabbala hulaman li syahwat. Siapa lelaki yang mencium pemuda lainnya dengan syahwat, maka Allah akan menyiksanya di dalam api neraka kelak selama berapa lama? Khamsamiatu am, 500 tahun. Disiksa di api neraka 500 tahun. Wa man gabbala imra'ah bi syahwat. Nah, kalau dia pemuda orang laki tadi, nyiumnya bukan sesama, tapi nyium perempuan, lawan jenisnya. Nyium, berarti kan itu salah satu pintu dari pintunya zina. Ya. Kalau kemarin yang udah hadir, atau mungkin karena di sini banyak yang baru hadir, kemarin kita bahas, Allah larang khamr. Wala tashrabul khamr. Tapi giliran zina, Allah ngomongnya enggak wala taz. Tapi Allah bilang wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekat pada perbuatan zina. Artinya jangan zinanya mendekati diri kita pada perbuatan zina, itu dilarang. Apapun unsur yang akan mengantarkan kita pada zina, itu pun sama dilarangnya. Wala taqrab, artinya apapun embel-embel yang mengantarkan kita perbuatan zina, jaga. Nah, kalau kita mungkin anak-anak gadis, anak bujang kita, kalau udah serius sama anak orang, jagain. Karena bentuk kesungguhan kamu itu bukan mempermainkan dia, tapi kan dijaga dia. Bukan, maaf, bukan dicobain dulu, bukan dicolek-colek dulu, dan lain sebagainya. Pintu syaitan terbuka luar biasa kalau dalam bab yang kayak gini. Nah, apalagi kita ngelihat di zaman kita sekarang seolah-olah itu pasanganmu apa muda-mudi ini gandengan tangan di depan publik itu enggak, bukan hal yang aib lagi, itu udah biasa. Jalan bareng, pulang pergi bareng, ibarat itu kan hal yang biasa menurut publik sekarang. Ini justru tantangan lebih kepada orang tua dalam mendidik mereka. Ibu yang punya anak gadis jaga, begitu juga yang punya anak laki. Ini kan kalau kita sebentar lagi kita akan bahas tentang bagaimana kisahnya kaum Nabi Lut. Imam Ghazali mengutip tentang kisahnya Nabi Lut di dalam bab ini. Kita lihat zaman sekarang. Orang laki yang kemayu berapa banyak? Kadang-kadang posturnya aja keker begitu ngomong, kemayu semua. Iya, kalau badan boleh jadi keker, tapi begitu dia nggak ngomong semuanya, semuanya miring, semuanya tidak pada jalurnya. Kalau kata bilang gitu, nggak benar gitu jalurnya. Nah, yang begini-begini nih perlu dijaga. Kita ini bu, anak bujang bilang gini, kamu kalau sampai kamu nyium anak gadis orang, nyium perempuan, maka kamu itu hukumnya seperti apa? Zana bisab'ina bikran. Nyium, hukumnya sama kayak orang berzina kepada 70 anak gadis. Cium lah. Apalagi zinanya. Nah, waman zana, kalau sampai dia berzina dengan seorang gadis, maka dia seperti berzina dengan 70 ribu janda. Bayangin. Sekitar 70 ribu perempuan nanti zinain dengan satu gadis disentuh, seberapa dosanya. Ya. Kita lagi viral sama anak yang bunuh diri. Bunuh diri di sebelah makam bapaknya. Perbuatannya tak terpuji. Mahma kan tersakiti dirinya seperti apapun, tapi tindakannya bunuh diri itu bukan jalan. Justru inilah sedihnya kita. Bayangin, kamu tuh sudah hancurin diri kamu. Kamu sudah dengan mudah serahkan dirimu. Kamu juga yang akhirin hidupmu dengan buruk. Lihat bagaimana upaya syaitan. Kalau ngomongin hukum keadilan, ya perempuan itu perlu diadili. Orang yang berbuat jahat sama dia, adili. Nah, tapi kita ngomong dari babul ilim. Dari sisi ilmu. Kita bukan ngomongin siapa yang salah, siapa yang benar. Kan gitu ya. Karena kalau kita baca sekilas dari jalan ceritanya, maaf-maaf, perempuannya katanya diperkosa. Diperkosa tanpa sadar. Dicekokin pil. Kita ngomong pakai logika. Kok mau dikasih obat? Situ pusing. Situ sakit perut. Masa cuma-cuma orang kasih obat? Kita yang baca juga mikir dong. Oh iya, kok bisa ya? Oh dipaksa. Oke, katakannya dipaksa. Dicekokin obat sampai tak sadarkan diri. Baik, timbul pertanyaan lagi saya sebagai orang awam. Begitu hamil, dia cari. Waktu kamu bangun tidur habis dicekokin, kamu gak cari. Kamu gak lapor. Nunggu hamil, hamil nyari, ketemu gak? Ketemu. Dapet, disuruh buburin, singkat cerita. Fahad tertarik, di jalan. Ini syaitan punya. Habis, maaf-maaf, deket, zina. Ba'da zina, datang ke masalah selanjutnya, ugtul, bunuh. Bunuh janinnya, bunuh. Kan sama, mau kamu bunuh janin sama bunuh orang hidup, yang udah hidup, sama hukumnya, gak ada bedanya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, barang siapa orang yang menghabisi satu jiwa, apakah anda maka telah nasa jamil? Kata Allah, kayak kamu ngebunuh satu dunia ini, satu nyawa hilang gara-gara kamu, kamu kayak bunuh satu dunia, kata Allah. Di Al-Quran Allah SWT. Dosanya sampai segitu. Bakul masuk dari abis zina, potong, bunuh. Boleh. Enggak berhasil. Singkat cerita dengan arus ceritanya mereka dan serta keluarganya ala kulihat. Tapi kita lihat jalannya syaitan. Abis itu enggak berhenti di sini. Frustasi. Tertekan. Memutuskan mengakhiri hidup. Orang mengakhiri hidup itu punya dosa. Dosanya gak diampunin Allah. Dengan cara apa kamu mati bunuh diri, dengan cara itu kamu nanti dihidupkan dan Allah akan minta kamu selama di neraka berulang. Matikan dirimu seperti dulu kamu mati hidup. Tapi di akhirat, bedanya. Ente suruh minum racun lagi. Ente minum lagi kata Allah. Sebagaimana dulu kamu bunuh diri. Kalau dia gantung, kalau orang meninggalnya gara-gara gantung diri, sepanjang selama di akhirat itu Allah suruh dia gantung dirinya di akhirat. Hidup lagi, gantung lagi, kata Allah dirimu di akhirat. Seperti itulah mereka akan terus disiksa. Permasalahannya ini karena pintu zina yang dibuka. Dan mengarah sampai ke sini. Dan kita lihat, jangan satu yang sekarang lagi viral, yang udah-udah deh. Enggak di sini, enggak di belahan dunia manapun. Kalau udah urusan perkara zina, ujungnya enggak enak. Akhirnya enggak enak. Buntutnya enggak enak. Karena pintu-pintu maksiat yang lainnya terbuka. Dan syaitan dengan mudah mengganggu pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau mau tobat dari perbuatan itu harus datang dari hati. Dari hatimu. Ada orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya disuruh ninggalin bohong, saya bisa. Saya disuruh ninggalin enggak minum khamar, saya bisa. Saya disuruh ninggalin judi, saya bisa. Tapi begitu saya disuruh ninggalin zina, aku nggak bisa ya Rasulullah. Itu jadi kayak kebiasaan, tahu nggak? Jadi kayak kebiasaan. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bukan menghardiknya. Ini dari adabnya Rasul, tidak dihardik. Tapi dia itu datang berkeluh kepada Rasulullah, keluhnya kepada orang yang tepat. Maka sama Rasulullah dinasihati, kamu tuh ya, kamu pernah nggak kebayang setiap kali kamu zina? Kamu kebayang nggak kalau orang itu adalah ibumu? Kalau andai ada orang yang melakukan perbuatan itu pada ibumu, bagaimana? Sa'aduluh ya Rasulullah, dengan mudah dia ngomong. Kalau ada orang yang tidurin ibu saya bakal bunuh dia ya Rasulullah. Rasulullah ketawa. Kalau seandainya ada orang yang melakukan hal yang sama kepada saudara perempuanmu, apa yang akan kau lakukan? Wah, saat itu loh ya Rasulullah. Aku bakal bunuh Rasul orang itu. Ditanya lagi sama Nabi. Kalau itu putrimu, bagaimana? Wah, lebih memuncak lagi emosinya. Akan ku penggal kepalanya ya Rasulullah. Akan ku bunuh dia ya Rasulullah. Atau dibilang gitu. Rasulullah bilang, yang kamu tidurin itu bisa jadi ibunya orang, bisa jadi saudara perempuannya orang, bisa jadi juga putrinya orang. Maka dia termenung, dia berpikir, betul juga. Maka dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya biar saya bisa lepas dari zina. Nah, Rasulullah diusuk dadanya, kemudian semenjak Rasulullah angkat tangannya, dia bilang, wallahi ya Rasul, sebelum kamu letakkan tanganmu di dadaku, zina adalah perbuatan yang paling aku cintai. Tapi begitu kau angkat tanganmu dari dadaku, zina adalah maksiat yang paling aku benci. Ya. Kalau udah dapat doa Rasul, orang pengen benar, benar. Gak ada yang enggak. Orang mau tobat, tobat. Ada jalannya, bukannya enggak ada. Semua ada tuntunannya, ada caranya. Tapi mau enggak? Serius nggak mau bener, tapi jangan ngomong mau bener aja tau-tau balik lagi kan gitu. Nah itu diawali dari mana? Dari dijaga. Kata psikolog bilang orang yang dulu sebelum nikah jarang pacaran, bahkan hampir nggak pernah pacaran, itu begitu dia nikah rumah tangganya lebih langgeng. Ketimbang yang udah puas sebelumnya nikah pacaran. Itu kata psikolog. Kenapa? Karena begitu dia udah puas pacaran sama si ini, pacaran sama si ino, udah tahu nih karakter orang yang bermacam-macam, dengan mudah begitu dia nikah, ternyata istri saya gak kayak mantan saya. Kamu juga sama. Begitu dapet, nih perempuan juga sama. Begitu dapet, kenapa saya dulu terimanya dia? Coba yang ino. Gampang banget ngomong begitu. Upaya setan terus hingga pada akhirnya boleh jadi bikin rumah tangganya tidak harmonis, wala ada sakinah, wala ada mawaddah, wala ada rahmah. Itu kata psikolog, bukan kata saya. Kalau saya nggak ngerti gitu. Nah intinya ini pintu zina. Zina itu dahsyat luar biasa. Nah, ibu-ibu harus jagain anak gadisnya, jagain juga anak laki-lakinya. Karena sekarang bukan anak gadis saja yang dicari. Perempuan bertebaran, orang laki-laki maka. Jagain anak lakinya yang benar. Sama kayak dulu kita yang biara anak perempuan kita. Nah, ibu punya anak laki, udah mulai senang sama boneka aja. Ganti robot. Dia udah melukin boneka, ganti robot. Langsung bilang, kamu tuh laki-laki. Gitu. Kamu tuh mainannya bukan itu, mainannya kamu ini. Langsung arahin. Oh kok kenapa teman-teman yang lainnya pada senang kumpul yang laki-laki ini, dia malah main yang perempuan-perempuan. Jangan ikutin. Diarahin, digiring lagi main. Bukan diomelin juga, tapi digiringin. Kalau sejak kecil terdetek. Gitu loh. Oh kayaknya ini anak senangnya sama pink nih. Kayaknya ini anak senangnya sama ungu nih. Gitu ya. Giring. Kasih tahu dia, kenali dia, mana bajunya laki-laki, mana warnanya laki-laki, kenali dia, dikenali. Itu adalah langkah tercepat yang bisa kita ambil. Kalau anak kita udah gede, jagain. Jagain pergaulannya. Jagain mereka dengan siapa mereka berteman dan seterusnya. Jarak jaga. Wafi kaunegal tafasir galal kalbi inna awal man amila amala gawm Lut iblis la'anahullah. Fatasawwara lahum fi surah gulam amrad jamil. Thumma da'ahum ila nafsih. Fanakahum fasara dhalika adatan lahum fi kulli qadim. فأرسل إليهم لوط عليه السلام فنهاهم عن ذلك ودعاهم إلى عبادة الله وتوعدهم على إصرار المعصية بعذاب الله فقالوا له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Dikisahkan katanya, dikutip dari kitab Raunagid Tafasir. Al-Kalabi bilang, ulama, seorang ulama berkata, sesungguhnya awal pertama orang yang berbuat perbuatan kaum Lut, kalau kita bilang LGBT sekarang, itu yang pertama ngerjainnya tuh iblis. Iblis datang ke bumi, kemudian dia menjelma sebagai seorang remaja amrod, pemuda yang dibilang belum tumbuh kumis, masih muda banget, nggak ada kumisnya belum. Iblis datang cakep, buat orang lain kepincut melihat tuh lelaki. Siapa nih? Awalnya datang gak pakai kumis. Tumadahum ila nafsi. Habis itu kemudian dia memanggil mereka, sesama iblis tadi, untuk berbuat perbuatan yang tidak benar tadi. Ya, nyapin zina sesama jenis. Mereka saling suka. Akhirnya jadi kebiasaan menikah. Seolah-olah menikah. Ini yang ada di zaman kita sekarang, ada negara yang mengizinkan legal nikah sesama jenis itu di mana, di Belanda ya kalau nggak salah. Di mana lagi nggak tahu, banyak. Jerman mungkin, di mana nggak tahu. Walhasil ada beberapa wilayah barat boleh. Indonesia nggak tahu saya boleh apa enggak. Indonesia, makanya tuh kita doain ya orang-orang yang ada di MPR-DPR tuh, yang orang-orang kita yang jalannya sejalan dengan kita, biar pada istiqomah, jangan sampai hukum-hukum begini tuh dilegalin. Mau jadi apa negeri kita? Zamannya Nabi Lut datang. Amrod, rajul amrod, kata kayak pemuda amrod, ulang amrod jamil. Baik cepat. Mereka nikah dan itu jadi biasa. Jadi seperti kebiasaan bagi mereka, setiap ada orang baru datang, gitu. Pokoknya kalau sesama mereka kan bertemannya. Begitu ada orang baru, wah. Apa tuh kalau kita bilang nih? Apa nih? Santapan baru nih. Mereka begitu ngelihat ada yang belum sama kayak mereka, berusaha digoda, berusaha diajak biar bagaimana mereka bisa terikut serta dengan perbuatan mereka. Makanya perlu dijaga, penting tuh menjagain diri. Pokoknya setiap orang melihat orang asing dipanggil. Kemudian diutus Nabi Lut sama Allah. Di situ Nabi Lut ini hidup pada zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Lut masih hidup. Nabi Ibrahim di kaumnya, Nabi Lut di kaumnya. Diutus sama Allah Nabi Lut dakwah di kaum yang sesat itu. Nasihatin mereka kalau perbuatan mereka itu enggak benar. Larang, kata Allah. Ajak mereka kepada ibadah untukku, kata Allah. Ingetin mereka bahwa kalau mereka terus-terusan begini, bakal datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jawaban mereka. Setelah iblis berhasil mengusik manusia, sampai mereka akhirnya menjadikan perbuatan itu seperti adah kebiasaan, mereka dengan mudahnya jawab, ittina bi'adzabillah. Sini, kirimin kita siksaan Allah. Sama dia ditantang. Sini, kirimin kita siksaan Allah. In kunta minas shadiqin. Kalau emang kamu jujur, omongan kamu benar, coba kita mau lihat kan siksaan Allah itu yang kayak gimana. Oh, ditantangin sama dia. Fasa'ala Lut alaihi salam rabbah an yansuru alaihi. Akhirnya Nabi Lut kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan jalan kepada Nabi Lut biar bisa lepas dari mereka biar Nabi Lut selamat, ya Allah, Nabi Lut doa, tolonglah aku atas kaumku yang berbuat kerusakan ini. Nabi Lut bilang, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diturunin ada fa'amarallahu sama antamtur alaihim al-hijarah maktub ala kulli hajar isman ramabih. Akhirnya Allah utus hujan. Hujannya yang turun apa? Batu. Hujan batu turun dari Allah. Di setiap batu punya nama si pelaku dosa itu. Jadi itu batu gak bakalan jatuh sarannya kecuali kepada orang yang melakukan dosa itu. Allah perintahin, turun batu dari api tadi. Sampai katanya dikisahkan dalam sebuah kisah ya. Di sini ada hikayah. Baik. Musawwamatun inda rabbih. Di sini apa namanya? Batunya ada namanya fulan, ibnu fulan, fulan, ibnu fulan, semuanya turun, enggak ada yang terkecuali. Satu persatu dari mereka. Wa huqiya anna rajulan tajiran min qablu. Ada sebuah kisah seorang pemuda kaya raya dari kaumnya Nabi Lut, kaum yang sesat tadi ini, dia waktu itu lagi di Mekah. Karena di Mekah, baja'a hajar liusibuhu fil haram. Bayangin, turunnya kan harusnya di kaumnya batu itu. Tapi karena kebetulan orang ini adanya di Mekah, itu batu nyasar sampai ke Mekah. Tapi kebetulan karena itu, orang itu lagi di tanah haram. Tanah haram, lagi di tanah haram, area Ka'bah dan sekitar, tanah yang diharamkan itu. Maka dibilang katanya, fagalatil malaika lil hajar irji min haitsu ji'ta fa inna ar-rajul fi haramillah faraja fa waqafa khadijul haram 40 yawman baina as-sama'i wal ard. Malaikat bilang, "Eh batu, stop, berhenti, balik ke tempat semula kamu datang. Dia lagi ada di kota haram, kota yang Allah muliakan. Tungguin sampai dia selesai. Kalau dia udah selesai, baru." Maka tuh batu berhenti di depan ujung haram. Dia nungguin di antara langit sama bumi berapa lama? 40 hari itu batu nungguin batu kiriman Allah. Orang masih di haram, lagi ngapain? Lagi jualan, dia lagi dagang, bukannya lagi ibadah, lagi dagang. Tapi karena itu di tanah haram sama Allah, tanah haram dijaga, ditungguin sampai dia keluar dari haram. Hatta gadar rajulu tijar, sampai pemuda itu, orang laki tersebut selesai dari dagangannya. Falamma kharaj asaban hajar kharijan minal haram fahlakahu wa kana lut dan akhraja imra'atahu ma. Begitu dia keluar dari perbatasan haram, batu itu menakin dia dan binasalah dia di tempat. Allah kalau udah mau ngasih siksa, gak kenal kamu di mana. Dimanapun kita, ya udah sampai. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan buat kita. Apapun itu, entah itu nikmat, entah itu ujian, entah itu musibah, kamu di mana aja, kalau emang udah takdirnya udah segitu, ya segitu. Dapatnya di situ, ya di situ. Dapatnya kena, gak bakalan bisa pindah kemana-mana. Dan kala itu Nabi Lut alaihissalam, beliau keluar menyelamatkan diri berserta istrinya saat itu. Karena Nabi Lut punya istri. Wa naha man tabi'ahu an yaltafit khulfahu illa imra'atu Lut fa innaha lamma sami'at hadzal 'adab iltafatat. Begitu Nabi Lut alaihi salam mutusin keluar, diperintahin sama Allah beserta malaikat, "Ayo, kita hari ini keluar." Datang dua malaikat yang utusan Allah dalam kisah. Dua malaikat menyamar jadi seorang pemuda yang bagus-bagus mukanya, tampan-tampan. Begitu masuk ke rumahnya Nabi Lut, itu sekampung geger. "Ada orang cakep di rumahnya Lut," kata dia bilang. "Ada orang cakep di rumahnya Lut." Sampai mereka tuh nungguin di depan pintunya Nabi Lut, mau biar nih orang keluar yang cakep tadi. Saking itu kan bilang, gak boleh ada orang asing. Mereka yang seolah terpanggil ingin menggoda, mereka yang terpanggil ingin mengajak mereka pada perbuatan yang salah. Akhirnya Allah perintahin, keluar sebelum matahari terbit. Keluar pagi-pagi, buru-buru selamatin diri, ajak istrimu, kata Nabi Lut bilang. Pesannya, Allah bilang, gak boleh nengok. Kalau Allah udah turunin adab, suara apapun yang kamu dengar, kebisingan apapun, gak boleh nengok, kata Allah bilang. Ya, Nabi Lut udah ngerti instruksinya. Iya, istrinya udah dibilang, begitu keluar. Begitu ada suara yang menyiksa, kalau di sini dikutip, istrinya nengok. Istrinya Nabi Lut nengok. Begitu istrinya Nabi Lut menengok, kala itu nahha hancurlah istrinya, wagalat wagumah fa'adrakah hajar fa'waqa'a ala ra'siha fa'hatalaha. Akhirnya batu-batu yang Allah hujanin itu untuk mereka ketimpa kepada istrinya Nabi Lut, maka pun istri Nabi Lut binasa beserta dengan mereka. Ini kisah paling tepat. Anggap gini, ada kisah-kisah yang kita temukan di beberapa internet bahwa istrinya Nabi Lut sama sekongkolnya kayak mereka. Sama berbuat perbuatan fahish kayak mereka, gitu ya. Maka saya lebih memilih apa yang dikutip Imam Ghazali. Terlepas seperti apa latar belakangnya istrinya Nabi Lut, bukan kapasitas kita membicarakan hal tersebut, ya. Karena di sini Imam Ghazali hanya mengutip falamma sami'at hadzal adab iltafatat. Imam Ghazali bilang begitu istrinya ngedengar reruntuhan hujan batu yang turun, nengok istrinya Nabi Lut. Kan tadi udah dilarang. Jangan nengok. Dia nengok. Maka batunya pun mengenai dia. Maka dia pun seketika terkena batu tersebut dan binasa di tempat. Itu karena kenapa? Karena nengoknya dia. Padahal dia nengok itu dia ngomong, wahai kaumku, wahai kaumku. Wah, dia bilang. Dia nganggap mereka itu adalah kaumnya. Makna dari kaum di sini boleh jadi memanglah dia sebagai orang yang menyayangi kaumnya, ataupun dia sebagai bersama dalam perbuatan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya disitulah istrinya Nabi Lut binasa di tempat. Qala Mujahid, lamma asbahu gadan Jibril ala qaryatihim wa dalla'aha min arkaniha thumma adkhala janahu thumma hamalaha ala khawafi janahi bima fiha thumma sa'ida biha ila sama' hatta sami'a ahlu sama' siyah dikatuhum wa nabah kilabuhum thumma gallabaha fakana awal masakata minha saraliguha falam yusibu gawman ma'asabahum ثم إن الله طمس على عيونهم ثم غلب قريتهم وهي خمس مدائن أكبرها السدوم وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءة يقال كان فيها أربعة آلاف ألف. Dalam Mujahid dikatakan oleh Imam Al-Mujahid, lamma asbahu ghad, begitu keesokan harinya, ya, Imam Mujahid bilang, Allah utus siapa? Allah utus pagi-pagi malaikat Jibril turun. Tengok tuh mereka pelaku-pelaku maksiat. Jibril turun pagi-pagi ke desa. Malaikat Jibril turun sambil ngelemahin setiap sendi-sendinya orang yang hadir di situ, yang ada, yang terbengkalai, yang sudah jatuh, yang sudah meninggal semuanya. Sama Allah Subhanahu wa taala hancurin mereka. Kemudian akhirnya Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diminta sama Allah untuk ngangkat desa itu. Angkat, kata Allah, desanya. Desa yang membuat kerusakan tadi. Dimasuk, thumma hamalaha ala khawafi janahi bima fiha. Diangkat sama sayapnya Malaikat Jibril. Tadi kaum yang sesat ini yang melakukan apa namanya tuh LGBT. Tumma su'ida biha ila sama hatta sami ahli sama suyah hadikati. Diangkat naik desa itu beserta apa yang ada di dalamnya. Dengan apa? Dengan sayapnya Malaikat Jibril dibawa naik ke langit. Sampai seluruh penghuni langit itu dengar teriakannya mereka. Teriakan apa? Binatang-binatang yang ada di situ. Suara ayam, suara anjing, suara apa semua dengar. Kan orangnya udah mati. Jadi angkat. Binatang-binatang kan gak ikutan berbuat dosa, gak dimatiin sama Allah. Tapi begitu tuh kampung diangkat, binatang-binatang yang ada, yang hidup, masih hidup. Sampai penduduk langit masih dengar suaranya. Suara pokok ayamnya, suara anjingnya, suara apa. Sampai akhirnya dibalikin desa itu. Dan kala dibalikin pertama-tama yang jatuh. Jadi Allah adab nih desanya nih. Sama Allah dijungkir balikin. Sama Allah dijungkir balikin desanya. Atau dibilang, yang jatuh pertama dari bagian-bagian desa itu mereka semua yang menimpa kaum-kaum yang belum pernah mereka dapetin, Allah kemudian menghapus mata mereka, matanya dihapus sama Allah, biar mereka gak pernah lagi bisa ngelihat, dan dibalikkan desanya sama Allah, terus ditimbun. Desa itu katanya ada lima bagian tempatnya. Tapi yang paling parahnya, yang kita kenal dengan Sadum, atau disebut kalau orang kita bilang kaum Sodom, padahal desanya ada lima di situ. Kalau kata Imam Ghazali, desanya itu ada lima, tapi dari yang lima yang paling parah ini kaum Sadum, atau kalau yang kita kenal Sodom, nah, gitu. Itu diangkat sama Allah yang paling parah kaum Sadum. Semua itu ada di dalam kisah surat Taubah, ya, Al-Baro'ah, surat Taubah. Di situ Allah mengisahkan tentang mereka, yang mana di situ negeri-negeri yang musnah, ada macam-macam negeri-negeri musnah di situ disebut di dalam surat Taubah. Nah, di konon katanya di desa itu jumlahnya ada berapa orang? 40 juta. 40 juta orang dimusnahkan sama Allah seketika saja. Ya, seketika. Dibalik, negerinya dibalik. Sudahlah mereka binasa, hancur, negerinya dibalik sama Allah atas maksiat ataupun dosa yang mereka lakukan. Intinya, kita bukan kembali fokus pada ceritanya kaum Sadum. Kaum Sadum itu kisahnya hanya menguatkan kita untuk lebih menjaga diri sekarang. Bahwa dulu pernah terjadi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, dan Allah dengan mudah menyiksa mereka, mengazab mereka dengan azabnya yang pedih, bahkan di dunia gablal akhir, di dunia sebelum akhirat. Tapi kenapa kok kita nih itu seolah wah begitu maraknya di televisi sekarang kelihatan, oh Allah gak timpa-timpain azab ya. Nah, ini bedanya karena kita umatnya Nabi Muhammad. Allah itu seringkali menunda. Menunda barangkali ada yang mau taubat. Barangkali ada yang mau kembali ke jalan Allah. Barangkali ada yang kepengen kembali memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Selalu diundur, selalu diundur. Tapi lihat, kalau Allah sudah nurunin paling musibah, musibahnya itu enggak berlaku pada satu daerah tertentu. Tapi am, berlaku umum. Semua kena dampaknya. Satu pelaku dosa, dua pelaku dosa, tiga pelaku dosa. Udah banyak Allah timpain azab. Seperti sekarang kita menganggap itu musibah. Dan musibah itu terjadi dari lahar yang meletus itu, ya, gunung meletus itu. Dari apa? Min alamatus sa'ah. Dari tandanya kiamat. Tapi kalau mau ditanya lagi, itu pun menjadi teguran besar dari Allah buat kita semua. Teguran besar dari Allah itu baru erupsinya dunia. Satu gunung udah bisa nimbun desa, rumah-rumah ketiban sama debunya abu vulkanik. Subhanallah. Orang-orang dengan mudah juga tertimbun di sana. Nas'alullah, kita berharap mereka yang kena ujian, kena musibah, mereka adalah orang-orang syahid yang meninggal dunia. Ya, mereka orang-orang syahid yang rumahnya hancur, kehilangan benda dan lain sebagainya. Itu adalah musibah caranya Allah ingin mengangkat amal dan menghapus dosa-dosa mereka. Tapi buat kita, hadza ain, memandangnya dengan pandangan belajar. Ya Allah, itu mereka yang diuji. Tapi kita dijaga, dipelihara sama Allah. Apa kita masih terus mau bermaksiat sama Allah? Apa kita masih mau terus melanggar aturan Allah? Apa kita masih mau terus ninggalin syariatnya Allah? Apa kita mau terus menyepelekan ajarannya Rasulullah? Apa kita mau terus membiarkan aurat-aurat kita maupun putra-putri kita terbuka Apa kita mau terus biarin mereka sebagai ladangnya tiap kali malaikat melihat dia laknat dia? Nah ini kan gak mau, kita pengen jagain. Ya Allah, biar mudah-mudahan Allah tuntun, bimbing anak-anak itu semua, biar mereka bisa berjalan dengan baik, dengan tuntunan syariat, biar mereka bisa diarahkan dengan ajaran yang terbaik, ajaran yang benar, gitu kan. Minta sama Allah, betul, tapi didikannya kita harus kuat. Dengan zaman yang ada sekarang, ini godaannya berat. Karena apa? Dulu, mungkin orang kalau ngelihat, maaf-maaf, apa itu? Kita bilang bencong, orang tua kita marah. Tapi kalau sekarang ketawa. Kita ngelihat bencong ketawa. Orang yang main di televisi itu, kita ketawa ngelihat dia. Bahkan kita seringkali merasa terhibur. Dia menjadi orang yang menghibur kita. Subhanallah. Harusnya kita menjadi garda yang ini gak benar. Kita gak boleh nih makmurin dia nih. Menjadiin dia biar banyak duitnya. Malah sampai ada orang bilang, justru yang laku sekarang yang begitu. Yang ngomongnya begitu dia yang laku. Subhanallah, dan percaya gak percaya, kalau bahasa nular, emang nular kali. Kita aja kalau ketemu sama dia, ibu ke salon, kebetulan yang ngomong begitu modelnya, kita ketawa ngomong kayak dia. Tuh. Kebawa ngomong kayak dia, gak sadar gitu. Iya dia ngomong dengan bahasanya dia gitu ya, dengan caranya dia, kita baru dengar sekali dua kali, kita jawabin dia. Ikut ngomongin. Apalagi kita kembangin anak-anak kita. Nah, karena itu menjadi biasa, udah gak ada hal yang lumrah lagi. Dan ini kan upayanya Yahudi, upayanya orang-orang Nasrani. Emang merusak kita dari jalan mana aja yang mereka bisa rusak. Dulu kita ngelihat hal itu sebagai hal yang menarik, sekarang menjadi hal yang biasa-biasa aja. Dulu, kita tanya orang tua kita dulu, misalnya mama pacarannya dia, pacaran yang ngumpet-ngumpet, ketahuan orang, waduh, gawat, padahal cuma ketemu. Kalau sekarang, main ke rumah, mampir, diopening. Yang ngopening siapa? Orang tuanya. Yang ngopening orang tuanya. Jadi calon belum tentu. Iya, jadi calon belum tentu. Udah kita opening. Udah kita yang repot nawarin dia makan, nyembuhin dia makan, ngurusin dia. Subhanallah. Ibu mau begitu boleh. Kalau yang udah kelihatan tanda-tanda serius aja mana? Yang udah nanyain, kapan boleh mampir ke rumah? Bawa orang tua. Nah, begitu boleh deh. Mau apa sih nih kita masakin? Boleh sini masakin. Nanyanya serius kan? Serius ya? Bukan cuma yang mau jalan ke bioskop doang. Cuma yang mau jalan ngajak ke kafe doang gitu. Waduh, kalau saudara perempuan apa anak perempuan kamu punya abang, ya, saudara laki-laki, jangan biarin anak perempuan kamu jalan sendirian. Suruh abangnya temenin atau suruh adiknya yang laki-laki temenin. Jangan pernah kasih kesempatan dua lawan jenis aja tadi hubungan seks. Ketiganya seks. Hadza babu zina. Yang udah kita bahas, alhamdulillah mudah-mudahan kita paham, kita ngerti, bisa kita amalin. Insyaallah di bulan depan kita bakal membahas tentang bab birrul walidain. Ya. Silaturahmi dan haknya orang tua insyaallah. Di bulan depan dan ini bab salah Selasa depan maksudnya. Selasa depan tanggal berapa? 14, pengumuman ibu-ibu, mulainya lebih pagi. Ya, Selasa depan saya ada acara, saya jam 10 udah harus keluar dari sini. Ya, karena acara keluarga saya harus keluar dari sini. Jadi besok Selasa depan majelisnya lebih awal. Dibuka 7:30, jam 8 udah baca hadroh. Ya, jam 8 udah mulai baca hadroh. Selasa depan. Antara selesai kerjaan kitab sebentar jam 10 lewat paling telat setengah 11 saya udah jalan. Soalnya saya ada acara. Ya udah diumumin ya. Nanti diumumin lagi di Instagram saya insyaallah Selasa depan lebih awal mulainya. Jam 8 seperti biasa. Nanti kalau udah Selasa depannya lagi udah balik normal insyaallah ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan semua hajat-hajat ibu-ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan di dalam menempuh jalannya. Mari kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk yang meninggal dunia dulu. Almarhum Bapak Haji Abdul Muthib bin Haji Abdul Majid dan Bapak M. Wasil bin Funan dan almarhumah Ibu Mahtum binti Mahri dan juga seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah binyatul khusus untuk yang sakit. Bapak Daniel bin Haji Muhammad Rashid yang lagi dirawat di rumah sakit dan seluruh ahli kerabat kita maupun diri kita masing-masing yang sakit, ya Allah berkatil hadrah dan berkat Nabi Muhammad SAW, ya Allah angkat segala penyakit-penyakit kita, berikan kesembuhan untuk kita dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhi bil bas ishfi anta shafi wa afi anta al-ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa anna wa anuhum kulla ta'bin shadid wa fina wa fihum min al-haddi wal hadid wal maradi shadid wal jih al-adid wa ja'alna nuran min nuri wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahai wa atan min atayk wa hirasatan min hirasati wa ta'idin min ta'idi ya dal jalali wal ikram wal muwahib al idham as'aluka an takfina wa takfihum min shari kulli dhi shar innaka antallahu khaliqul akbar wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri al fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.